Bu, enggak berlaku budak nih. Ini. Maka Isa ngajari menganjurin sakinah mawaddah warahmah, membina rumah tangga. Oh, masih bulan madu mah enak, sebulan dua bulan orang nikah nanti yang baru enak, masa-masa indahoy. Entah kalau setahun dua tahun di situ baru kelihatan ada piring yang beradu, baru kelihatan ada gelas yang beradu. Kenapa? Aslinya suami kelihatan, aslinya istri kelihatan. Maka dasari semua itu membina rumah tangga dengan apa? Pertama, nilai-nilai agama ditanamkan di dalam rumah tangga. Istri doyan ibadah, suami doyan ibadah. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji. Alhamdulillah. Kalau bini doyan ngaji enak bang. Belajar ilmu mustazah yang malin depan laki rumah tangga. Dan gue cakep kalau bini yang soleha. Biar laki betah, servis singkatin, bu. Banyakin minum air dalam siri, bapak kan jambang minum. Ya, makan dijaga, jangan timun, nanas, becek. Ibadah bener, rumah tangga jadi bener. Islam ngajarin ke situ. Dandan yang rapi, budak bela-bela, bibir cempaka. Itu gimana laki betah di rumah, dandan kayak kucing kecebur. Rambut beriak, kayak kucing lanak berbiangnya. Berbiakan dari kutuk. Mata putihnya jeli-jeli banget. Tidur sejari depan TV, jadi tidur rembek atau mau basah. Udah gak kalah dengan bocah mulut tidur depan TV. Kita gak sakit, makanan doyan. Hanya kalau bini sakit meriang, dibawa ke dokter lah, harus sembuh, lama sembuhnya. Bini panas dingin, meriang panas dingin, tak sakit nih, dibawa ke puskesmas, lama sembuhnya. Bawa ke toko emas. Beliin 20 gram, wuh, brigap langsung bangun. Ibu, gara-gara terbalik, bini suruh dandan cakep, laki kagak mau modalin. Bener bu, jangan kondangan doang rapi bu, kalau kondangan ibu sekarang udah kan bila-bila bibir sumpah kaku, bukan lemari bagi yang mahal yang cakep punya wangi jadi main, lewat lewat depan laki yang serpong wangi banget kondangan, bila di rumah laki bocor, ini mau autan dekat pintu lapar-lapar termasuk beda di mana-mana tuh menempat bawang diserokin tapi ngomong paling kecil nih pada semua tuh berangkis mulu lagi. Ini ciri-ciri istri yang soleha dipandang sama suami mampu menggembirakan hati suaminya. Maka seorang istri yang baik di dapur, kalau lagi di dapur ibu seorang istri harus lebih-lebih dari pembantu. Kalau lagi di ruang tengah, seorang istri harus lebih-lebih dari ratu. Dandan yang cakep, suami pulang kerja, sambut dengan wajah yang cantik. Kalau di dalam kamar, istri harus lebih-lebih dari jablay. Boleh, goyang mencorobor, silakan. Yang penting goyang sendiri, kamar sendiri, depan laki sendiri. Jadi gampang buang mau laki mau bang. Oh, jangan dilawan, jangan ditimpalin. Laki marah-marah mulu, jangan timpalin, ajak ke kamar. Rebahin. Beli yang mana, bang? Tangga gak ribut. Termasuk di rumah tangga, ajaran Islam terapkan dalam rumah tangga. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Amin. Kalau bini doyan ngaji, insya Allah udah enak, dah. Hormat melaki nurut, dandan rumah cakep resep melihatnya. Kalau kurang dandan, hati-hati, bu. Servis kurang di rumah, laki godaan di luar berat. Yang godaan bukan potongan kayak bu ibu. Oh, perempuan yang godaan kita ya bang. Perempuan rambut merah kayak ganda jonggol. Sama membuat batang walau berdisa buting badi, matanya kubil babong dia banget. Oh, perempuan itu memang. Kalau kita kurang servis bu, ngebetanya laki di rumah. Akhirnya kita nyesel sendiri, curiga sama laki. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya curiga, saya cemburu. Laki dicurigai, dicemburui mulu, akhirnya benar gak pulang-pulang. Ibu yang nyesel sendiri, aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, sudah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Anda tetangga tahu kalau berita duka. Rupanya suamiku senang bahagia bersama maduku kawin lagi. Situ babi kalau aku udah kawin lagi, apa boleh buat? Akhirnya dia bertambah istri muda. Ibu selaku istri tua merasa tersisi. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Rupa Sugiharto. Kalau kelamaan tersisi, akhirnya terima kalah istri tua. Ku terima kalah, memang harus mengalah. Nalahku ngomong kata ngalahmu, akhirnya sakit hatinya. Hakiku tuh di sini di dalam hatiku. Kalau kata sakit tidak ditata. Sakit mulu meriang, aku meriang, aku meriang. Salah sama bagus tadi. Ini masih mendingan bu, ntar nih ngomong aji, aku yang PA-an lagi. Salah siapa ngundang orang PA gua? Tapi banyak yang pada ngikut tawa semua. Berarti pada PA berjamaah. Bu, ayo kembali ke agama. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Terapkan ibadah dalam rumah tangga. Orang membina rumah tangga pak, enggak sebulan, dua bulan, tiga bulan, enggak. Bukan hanya ukuran dunia saja, tapi dunia akhirat. Kenapa? Nikah adalah ibadah. Jangan pernah mempermainkan ibadah. Yang namanya nganten baru sebulan dua bulan masih enak, masa-masa bulan madu masih sayang-sayangan. Tapi ujian di rumah tangga begitu besar dan banyak. Jangankan kita orang biasa, rumah tangga Rasulullah, rumah tangga Nabi, rumah tangga Rasul baik yang diuji. Kenapa diuji? Karena pengen naik kelas. Nggak mungkin nggak diuji kalau nggak pengen naik kelas. Kenapa? Karena orang mau naik kelas perlu diuji. Jangan kita nggak pernah sekolah ngikut ulangan, kalau pantas. Artinya ujian pasti bakal datang. Dasar nilai agama, insya Allah aman. Ternyata kalau nggak dasar agama, buka luar biasa sekarang banyak kejadian. Pacaran 7 tahun, nikah baru 3 bulan, kelar. Kita berumah tangga dasarnya agama. Bahkan Rasul bilang nawiru buyutakum bisholati wa tilawati al-Qur'an, terangi rumah tanggamu dengan banyak mendirikan sholat dan perbanyak baca Qur'an. Kenapa sholat Ustaz? Karena sholat adalah doa. As-sholatu lughatan ad-du'a, sholat menurut bahasa doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa, orang yang rajin doa rajin minta. Kalau rajin minta dikasih oleh Allah. Mintanya bagaimana Ustaz? Ada caranya. Fikih ngajarin wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bi takbir wa muftatamatun bi taslim. Salat menurut syarak ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Mintanya ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet, mintanya ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Anak kita minta nggak ngomong lagi, tahu-tahu depan bapaknya begini aja, tangannya begini doang. Bapaknya bingung, motor apa beda, begini doang. Bini minta beli cincin sama laki, kalau ngomong lagi nyolek. Lakinya bingung ya tuh, meramalin ntar malam aja apa tuh. Dia ngomong apa gak minta. Makanya mintanya kudu ngomong. Bahkan salah satu guru saya bilang, yang menyebabkan mampetnya rezeki dalam rumah tangga kita, dalam keluarga masih banyak yang meninggalkan sholat. Suaminya rajin sholat, istri yang gak pernah sholat, istri yang gak sholat yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Suami yang gak sholat yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Anak yang gak sholat, anak yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Bu, maka insya Allah kalau diterapkan sholat berjamaah. Musola jauh, san, masih jauh. Ayo jamaah, suami jadi imam. Allahu Akbar. Istri di belakang. Allahu Akbar. Anak di samping lagi jadi ngukat. Allahu Akbar. Selesai sholat, istri soleha langsung cium tangan suaminya. Habis cium tangan, cipika cipiki, cium pipi kanan pipi kiri suami, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Daripada ke Mekah ongkosnya gede, belum kelihatan minum Hajar Aswad ada ribet. Di rumah udah ada Hajar Aswad, Hajar batu, Aswad hitam. Maka suami kita pulang kerja, ya Allah, batu hitam sangri. Langsung aja bu endosi. Kadang-kadang nyium tangan laki paling bantal lebaran doang. Wah, aku langsung bayangin aku di tubuh rupa mereka. Saya bang, ya maafin bang. Lebaran 3 hari berasa habis manyur lagi. Subuh bangunin laki kita. Subuh bangunin. Subuh bangunin laki. Subuh bangunin laki. Apanya dibangunin? Orangnya bangunin. Bangun bang. Udah setengah enam, siangan, subuh tuh petang. Lakinya bangun, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang, udah jangan. Langsung bangun, takut jatuh. Langsung bangun dia, bayang dah. Eneng di petang, udah setengah enam, subuh vakum, lempengin barisannya. Ini nyawanya anak yang mencong, bang. Jangan pakai nyawa, udah setengah enam, ribet. Wah, bisa baca Fatihah, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Gini yang letup dalam hati, buset. Udah siang, Yasin. Laki yang ngerti ilmu agama, diingat kalau kata guru di pengajian di Majelis Taklim, kalau kita lagi sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya satu ayat doang, sah, praktek itu nama lakinya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Bilinya letup, gue kira dibaca semua. Enak lu ibadah terakhir rumah tangga sholat, cakep. Maghrib, baca Yasin ibu-ibu yang sholat, tahu ilmunya. Kelar, sholat maghrib, Yasin kebet malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wal-Qur'an lagi minna minal mursalin. Suami masuk kamar, behem. Sadaqallahul Azim. Istri yang paham atau lagi punya anak, baca Yasin aja bis maghrib malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wal-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lagi enak-enak ngaji. Anaknya yang kecil minta tetein. Boleh bu, sambil nyusuin anak, netein anak, ambil ngaji gak apa-apa. Ajak anak kita masukin ke dalam mukena. Sambil ngaji, sambil netein, lanjutin ngaji kita. Tergigit. Lebutnya dianggap pada mukena. Ya itu bukan jelas, saya nyusu malam, mau nyusu siang lah ya. Kaget kami ya. Ya Allah. Orang begini gua kaget. Enak, indah, terapin bacaan Al-Quran. Makanya luar biasa indahnya Islam di situ. Kenapa? Bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah adalah tergantung kita. Rasulullah sudah menentukan. Apa kata beliau? Bahagia bukan ada di rumah yang mewah. Bahagia bukan ada di rumah gedung. Bahagia bukan karena jabatan tinggi. Tapi bahagia itu ada di dalam hati kita. Tergantung kita yang menjalankan dan merasakan. Rasulullah tidur pakai pelepah korma. Atap rumahnya pakai pelepah korma. Tapi berani berkata, baiti jannati, rumah tangga ulasana surga bagiku. Bahkan sahabat Anas bin Malik cerita, saya ini bertahun-tahun membantu dalam rumah tangga Rasul, belum pernah saya dengar dalam rumah tangga Rasul saya melihat ada sendal terbang, piring layang, penggorengan nyetir, belum pernah. Kenapa? Karena nilai agama yang diterapkan di dalam membina rumah tangga. Kenapa dua insan yang dijadikan satu oleh Allah beda karakter, beda tabiatnya, dijadikan satu oleh Allah agar menjadi penyempurna.

perjalanan begitu jauh. Yang namanya pengantin baru, masih baru. Jangan kan muda ketemu muda, biar laki-laki ketemu nenek-nenek jadi pengantin baru. Kalau anak keluar, itu laki-laki belum bisa, pura-pura belum bisa. Apa dia bilang, moica, nek, moica. Neneknya itu, ada ikan aki sih gua mau. Dikasih, nenek ikan aki. Dipegang tombek, mbeki. Kalau bisa sama teman. Dan benar banget terjadi di kampung saya, aki-aki menjual buat muka mana nenek kawin. Mau pertama aki-aki ngomong, udah nek, jangan panjang bilang begitu. Buka darurat, jangan pakai baju kosong begitu. Neneknya tuh, udah tanya gue sih. Pas dia udah berkata, wah, kuali, keikut. Dari musuh. Ini kayak agama, kenapa kalau istri dan suami udah paham agama diterapkan dalam membina rumah tangga, insya Allah zuriat-zuriat anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solehin dan solehin. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Emak bapaknya orang-orang baik. Alhamdulillah. Untuk itu mudah-mudahan nih besok Anita Muhammad Idrus biar jadi sakinah mawaddah warahmah, dibekelin jodohnya. Ya, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan berkah dunia, selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Kita doain Bapak Haji Saifuddin Zuhri yang besok hajatan kaligus, kita doain biar tentar, jangan hujan, biar enggak ada halangan, semua yang diundang, yang jauh, yang dekat pada nyampe semuanya. Habis hajatan enggak punya utang, mudah-mudahan berkah semua. Jangan sampai ada hujan. Kita doain kalau memang kagak hujan pakai pituah. Orang dulu pituahnya ada. Kodok, kenal kodok? Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang. Itu biar gede kayak apapun enggak bakal turun. Itu benar yakin orang tua dulu. Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang. Biar gede kayak apa enggak bakal turun. Insyaallah. Mau mau salam. Nah, kalau kodok itu dilompat-lompat, kodoknya yang agak turun, hujannya mau. Ya, lemot banget nih, lola. Mudah-mudahan berkah dan amin ya Rabbal Alamin. Dah itu aja ya, ini aja ntar dilanjutin musan ya pria kepada beliau. Ya kami persilahkan Bang Haji, mohon izin, udah gak pakai MC lagi, beliau langsung aja. Jadi mau ngaji ya ada Ustaz Haji Akrim Patrio yang sering kita lihat waktu Ramadan di SCTV jam 3 tuh menjelang sahur di sinetron PPT para pencari tilek, para pencari Tuhan. Ini dia orangnya, ya Masya Allah, senyumnya dong, kiss boy dong, ya ya senyumlah jalannya dong yang benar, ya senyum, ya inilah.